Diceritakan di sini bagaimana perlakuan seorang murid terhadap guru. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ketika datang ke Masilah, beliau tinggal di tempat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Wah, dihormati sama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dihormati jadi tamu sampai 3 hari. Selebihnya daripada 3 hari, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, sahabat baik, datang. Habib, rumah ini untuk antum, isi rumahnya juga anda serahkan untuk anda, dan saya siap jadi pelayan anda sekarang. Jadi supaya enggak bingung ini tamunya, 3 hari lebih. Habib, ini sekarang rumah anak berikan kepada anda, isinya juga saya kasihkan, dan saya menjadi pelayannya anda di sini. Udah, waktu dianggap ini adalah satu penghormatan gitu saja. Waktu makan, datang Habib Abdullah bin Merahya, saya pelayan anda hari ini. Apa saya taruh makannya atau gimana? Sekarang saya taruh atau nanti? Serius, Habib Abdullah bin Merahya, memang dikasihkan itu rumah, isinya memang dikasihkan dan semuanya diberikan. Gimana Habib, apa ana taruh makan sekarang? Jadi orang ini betul dari hati gitu. Kata Habib, oh iya, saya terima ya pemberian kamu, sekarang saya kasih lagi sama kamu, tak kembalikan lagi, kata dia. Radatnahu alaihi, kata dia. Nah, begitulah gimana ya sikap seorang terhadap guru, segalanya dikasihkan sama dia. Ini Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini tentunya guru daripada beliau juga, dan guru daripada pamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Satu saat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga ditemui Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ketika mau ke kamar mandi, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini ngomong sama Habibullah bin Husain bin Tahir, "Abdullah, pinjam sandalnya ya untuk kamar mandi." "Oh, fadhol Habib." Masuk kamar mandi. Udah selesai masuk kamar mandi, copot sama sandalnya. Udah nah, pakai. Terima kasih tadi. Ya, akhir Habib diringkes, dibungkus. Ini udah dipakai. Sendal anak ini sudah dipakai sama Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, enggak mungkin akan diinjak oleh kaki lagi. Ini harus dimuliakan ini sendal, karena Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar guru mereka. Diambil, dibungkus. Sampai sekarang ada sendalnya. Sampai sekarang ada, terjaga di sana. Begitulah penghormatan terhadap guru mereka, ya. Terhadap guru mereka. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ilmunya luar biasa. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya keponakannya, anak saudara perempuannya, keponakannya. Waktu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya datang ke kota Mekah, penduduk kota Mekah kepingin tahu, diceritai gimana pamannya Abdullah bin Husain bin Tahir ini sama ponakannya ini Abdullah bin Umar bin Yahya, sifatnya gimana? Kata dia, wasfuhu al-ihya wa ziyadah. Kalau yang dibaca kitab Ihya, itu sifatnya, malah lebih lagi tambahan dari itu. Kemudian Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini orangnya kutu buku ya, saling baca. Kalau udah baca kitab itu lupa segala-galanya. Mulai muda itu, ketika dia kawin, udah kawin, kara. Pamannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama Habib Tahir, ini satu saudara. Ulama semuanya, ulia semuanya ini. Ngobrol, kita goda Abdullah bin Umar bin Yahya. gimana caranya malam perkawinannya gak dekat sama istrinya. Paham nih ya? Sampai masuk di kamar pengantin, sebelum masuk kamar pengantin, ditaruh di kamar pengantin itu kitab, satu kitab yang belum pernah dibaca oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sebelum masuk, Abdullah bin Umar bin Yahya, Abdullah, kata khalnya ini, kata pamannya ini, anak gak bisa ngasih hadiah inti macam-macam, tak kasih hadiah kitab, tak taruh di atas lemari. Oh terima kasih khal, gak pakai begitulah, kata dia. Udah masuk kamar, istri udah berpaes, sudah siap, salaman apa. Nah itu dilihat, oh iya ada kitab, benar. Diambil kitab apa sih? Dibuka. Seneng dengan kitab ini. Istrinya nunggu sampai ketiduran, terus baca sampai subuh. Lupa dengan itu semuanya, asik baca kita. Subuh datangi pamannya. Paman, kalau goda jangan model gitu ente tadi ya. Jangan model gitu. Nah, kalau kita kan enggak ya, kita tutup kitabnya ya. Kalau mereka enggak, lebih menikmati ilmu. Nah, radhiyallahu anhu. Satu saat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini, Habib Hasan Abdullah bin Husain bin Tahir, dia melihat ada nur yang luar biasa dari rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Nur itu sampai menjulang ke langit gitu. Heran, ini pasti ada amalan yang tersendiri dari rumah ini, di dalam rumah ini. Heran gitu. Sampai dipanggil, Abdullah mau tanya sama ente. Anak kelihatan nur sati'in sama. Anak kelihatan nur itu mencorot gitu ke langit gitu. Apa itu amalan ente? Kok begitu hebat? Harus dikasih kabar nih. Hakal kata dia. Iya, anak pengin tahu apa itu. Di kota Arab itu, di Yaman itu, rumahnya itu pasti tingkat, jadi ada lotengnya gitu. Ini khal kata dia, setiap satu, apa kalau bahasa siapa, undak-undakan ya, satu naik satu apa, satu tingkatan daripada tangga itu khatam Quran. Setiap khatam Quran kata dia. Jadi kita hatami Al-Quran, persatu hatam Quran, hatam Quran, hatam Quran, hatam Quran. Di atasnya sendiri ratusan kali hatam Quran. Jadi rumah itu memang penuh dengan bacaan Al-Quran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna alas sama, innal buyut allati yuqra'u fiha al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'u an-nujum li ahli al-ard, kata Rasulullah. Rumah-rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu bisa dikenal oleh penduduk langit sebagaimana penduduk bumi bisa melihat, menyaksikan, mengenal bintang-bintang yang ada di langit. Langit yang gelap kemudian bintang itu terang benderang. Yang di bumi kelihatan, itu bintang kelihatan. Malaikat yang di langit juga begitu, ngelihat bumi ini gelap dengan maksiat kedzaliman. Tapi rumah-rumah yang dibaca Al-Qur'an memancarkan cahaya bagaikan bintang bagi penduduk langit tadi. Nah, karena itu rumah kita jangan sampai enggak dibaca Al-Qur'an. Nah, supaya terang benderang, ada nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu